Benarkah bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirah nanti akan dibangkitkan dan diperintahkan untuk bersyahadat, setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam jannah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yang sahih, yang diriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, aina abi, di mana ayahku? Di mana ayahku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abuka finnar, ayahmu dalam neraka. Balik dia. Ketika dia berbalik, dipanggil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas oleh Rasulullah. Kata beliau, inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu dua-duanya dalam neraka. Beliau, ini enggak sopan ini. Masa menuduh ayah Rasulullah dalam neraka? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kok. Rasulullah sendiri yang mengucapkan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadikan seorang kafir dengan berubah menjadi seorang mukmin tanpa hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Abu Talib, paman beliau, selama hidupnya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Pada saat meninggal, Rasulullah berusaha, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka bihindallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat ini akan aku jadikan sebagai hujjah untuk menyelamatkan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi may yasha, engkau tidak bisa beri hidayah meskipun pada orang kamu cintai, Allah yang beri hidayah. Maka anil nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan kaum mukminin beristighfar kepada orang-orang musyrik meskipun itu kerabatnya, apabila telah jelas mereka kafir. Rasulullah mengatakan dia dalam neraka. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis di sisi kuburan ibunya. Ditanya oleh para sahabat, "Mengapa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya memohon kepada Allah agar memberi izin kepadaku beristighfar untuk ibuku, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya memohon kepada Allah minta izin untuk menziarahi kuburannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk berziarah ke kuburan ibunya. Tujuannya adalah untuk mengingat akhirah, zurul kubur fa inna tudzakkirukumul akhirah. Jadi ma'asyaral muslim, yang sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua Nabi dalam neraka. Orang tua Nabi dalam neraka. Mati dalam keadaan kafir. Mau apa kita? Kalau melihat sedih karena itu orang tua Rasulullah, tapi mau apa kita? Ada pun yang mengatakan bahwa apa itu nanti pada hari kiamat dibangkitkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mana dalilnya? Ya. Kalau seandainya ada hadis yang sahih, maka tentu kita akan gembira mengharapkan ini. Tapi mana dalilnya? Itu permasalahan ghaib. Jangan ngarang-ngarang cerita. Permasalahan ghaib Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nah. Sudah belum?